Apakah ada dalil atau dalil kalau kita dapat mengetahui empat hari lagi akan meninggal? Gak ada yang tahu bahwa seorang itu akan meninggal. Jadi kalau ada tanda-tanda itu firasat namanya. Firasat. Tapi itu bukan memastikan. Bukan memastikan. Dan firasat itu tergantung siapa yang berfirasat. Ya. Jelas ya? Tergantung siapa yang berfirasat. Kalau dia orang yang di atas kesolehan, ketakwaan, nah ini mungkin firasatnya lebih dekat. Tapi gak ada yang dipastikan.